إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan hari ini atau malam ini dan insyaallah di bulan-bulan mendatang, di setiap pekan kedua di malam Kamis di malam Jumat ini, kita akan membahas kitab yang baru yang berjudul Talbis Iblis atau tipu daya iblis. Tentunya yang kita baca adalah yang sudah ditahqiq, yang sudah ditelaah lebih dalam, yang sudah divalidasi mungkin bahasa kerennya juga. Karena Imam Ibnu Jauzi ketika menyebutkan beberapa riwayat itu menyebutkan hadis secara utuh periwayatannya dari si perawi, misalnya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dari mereka sampai ke Nabi. Jadi panjang. Maka Syekh Ali Hasan Al-Halabi sebagai yang mentahqiq kitab ini, beliau memiliki beberapa metode. Di antara maknanya juga meringkas sebenarnya. Hadis yang panjang beliau langsung sebutkan, yakni periwayatannya saja. Kemudian beberapa riwayat yang lemah beliau hilangkan. Dan beberapa metode nanti yang kita akan sebutkan dari cara beliau mentahqiq kitab ini. Jadi yang kita baca ini sebenarnya adalah Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Al-Muntaqa artinya kumpulan atau pilihan, An-Nafis yang sangat berharga atau istimewa dari kitab Talbis Iblis. Jadi beliau mengerucutkan pembahasannya. Ini saja hampir 800-an ya, hampir 600-an ya. Hampir 600-an halaman. Di buku aslinya tentunya jauh lebih banyak. Artinya ini yakni ditahqiq, dan sebelum beliau tentunya belum ada yang melakukan tahqiq atau validasi atau penelaahan lebih dalam akan semua periwayatan yang ada di dalam kitab ini. Karena tidak bisa kita pungkiri, siapapun ulamanya mesti memiliki zallah, mesti memiliki satu ketergelinciran, maka harus kemudian diintisarikan atau disarikan dari kitab mereka agar semua kita para pembaca lebih aman, lebih tenang membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulama akan sebutkan secara ajil akan tentunya kelebihan Imam Ibnul Jauzi dengan semua karyanya, plus juga tentunya beliau ada zallah dan ketergelinciran, kita akan sebutkan karena di terjemahan pun disebutkan. Artinya adil kita akan membahas. Imam Syekhul Islam punya kesalahan tentunya. Kemudian Imam Al-Bukhari juga punya, mereka ulama, mereka manusia. Mereka tentunya punya kesalahan. Dan semoga kesalahan yang mereka lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan dan karyanya lautan tidak sebanding kemudian dengan kesalahan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kitab Talbis Iblis sebenarnya seperti bukan bantahannya. Jadi bahasannya itu kalau pengen perhatikan di sini hampir 600 halaman. Hampir separuh itu membahas tentang sufi. Hampir separuh kitab ini disebutkan 200 halaman khusus membahas tentang penyimpangan sufi. Kita tidak katakan bahwasanya ini sebagai bantahan, tidak. Inilah yang paling penting yang kita ingin pelajari sekarang, dan itulah juga yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Kenapa beliau pilih buku ini dari banyak buku yang berbicara tentang yakni tipu daya iblis dan syaitan? Karena contoh-contoh yang dibuat oleh Imam Ibnul Jauzi itu lebih yakni gimana ya? Ada kemiripan kejadian, kemiripan realita. Makanya beliau lebih memilih ini. Dan subhanallah, beliau menyebutkan di sini yakni bahkan saking detailnya itu per profesi. Talbis iblis, tipu daya iblis per profesi. Jadi orang akan hati-hati sekali nanti setelah kita membaca ini sama-sama. Bagaimana syaitan atau iblis sebagai pemimpinnya, mereka memberikan tipu daya dan juga tipu muslihat kepada para ulama secara umum. Kemudian bagaimana talbis iblis kepada masing-masing ilmu yang dimiliki para ulama ini. Bagaimana talbis kepada ulama fikih? Bagaimana talbis kepada ulama hadis? Bagaimana talbis kepada ulama tafsir dan lain sebagainya? Talbis untuk orang awam. Talbis untuk penuntut ilmu. Talbis untuk orang yang lebih khusus lagi di antara mereka, orang-orang yang zuhad, orang-orang yang zuhud. Talbis untuk para ulama. Jamaah sekalian rahimakumullah, detail yang beliau sebutkan di sini yang membuat Syekh Ali Hasan Al-Habi memilih kitab ini untuk ditelaah lebih dalam. Kemudian divalidasi semua periwayatannya karena contoh-contohnya sangat dekat dengan kita. Agar kita tentunya tidak terjerumus kepada tipu daya iblis, karena target jangka panjangnya, ini sering ulun menyampaikan, al-hadaful ba'id lil iblis. Target jangka panjang iblis, semua kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah musuh yang nyata. Yang jadi masalah, ia musuh yang nyata, cuman kita tidak bisa melihatnya. Jadi peperangannya cukup berat karena kita enggak bisa lihat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sebutkan dua bagian dulu dari kitab ini sebagai pembuka. Pertama adalah muqaddimah dari penerbit Pustaka Imam Syafi'i, dan kemudian yang kedua muqaddimah dari Syekh Ali Hasan Al-Habi yang kemudian mentahkik atau memvalidasi atau menelaah lebih dalam kitab ini dari karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum masuk kepada kitab yang ulun share kepian semuanya PDF-nya, Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, yang belum dapat minta ke temannya tentunya, karena ulun cukup banyak menyebarkan kepian, mudah-mudahan saling berbagi. Sebelum masuk sini, yang bawa kitabnya, kita ingin buka muqaddimah atau kata pengantar dari penerbit yang cukup bagus juga, menerangkan sekilas tentang apa itu kitab Talbis Iblis. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sejak halaman 7 Romawi yang punya kitabnya, yang punya terjemahannya. Oke. Kenapa tadi saya share beberapa alamat toko buku supaya Anda beli ya. Lokate dibagi enak bener. Beli dong. Dan murah insyaallah daripada handphone yang kita miliki. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan halaman 7 Romawi. Sejak difonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak bersujud kepada Adam alaihissalam, iblis tidak pernah tinggal diam sejenak pun untuk menggelincirkan manusia pertama ini dan anak cucunya dari jalan yang lurus. Hasad level iblis itu bukan menghendaki nikmat Nabi Adam hilang. Hasad level iblis bukan kemudian menghendaki nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Hasad level iblis, dia ingin Nabi Adam dan semua keturunannya sengsara bersama dia. Hasad level iblis. Tidak mengharapkan kenikmatan Nabi Adam. Tidak mengharapkan kenikmatan Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Dia ingin Nabi Adam dan semua keturunannya bareng dia di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini sudah janji dia. Jadi tidak boleh main-main. Ini musuh yang nyata untuk kita. Apalagi setelah dia diberikan kesempatan agar bisa hidup selamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Hidup selamanya maksudnya sampai semua kita nanti dibangkitkan kembali. Bukan abadi. Dia mati juga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dia menyebutkan yani doa lebih tepatnya. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzirni ila yaum yub'atsun. Kita akan bahas nanti lebih detail di mukaddimah Syekh Ali. Berikan aku waktu tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Doakan ini, permintaankan ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innaka minal munzirin. Sesungguhnya kamu di antara yang diberikan tangguh atau waktu yang lama. Kata para ulama, ada dua faedah di sini yang bisa kita ambil. Satu, bahwasanya doa orang kafir sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala terima. Doa orang kafir sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala terima. Karena orang kafir, kita belum bahas iblis, karena orang kafir, kalau kepepet, mereka ingat Tuhan. Kalau kepepet, mereka mengakui Tuhan yang satu. Disebutkan Al-Quran. Dan sangat mungkin Allah ijabahi doanya. Tapi ingat, ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab atau tidak. Kenapa sebagian para ulama berpendapat demikian? Karena kasus iblis. Bukankah dia meminta dan Allah kabulkan? Bukan lagi dia kafir, dedengkotnya. Dia pemimpinnya. Pemimpin dalam makna keburukan sebenarnya untuk kata dedengkot ini bahasa Indonesia. Tapi pemimpin untuk dalam makna yang negatif. Jamaah sekalian rahimakumullah, pemimpinnya Allah kabulkan. Lalu para ulama menyebutkan faedah, kenapa Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Karena dia pernah taat. Itu jawabannya. Karena sebelum dia ingkar untuk sujud kepada Nabi kita Adam AS, dia pernah taat. Bayangkan jemaah, pernah taat saja membuat doa itu terkabul. Apalagi kalau misalnya Anda taat terus, terkabul. Cuman jangan terburu-buru, pokoknya doa aja, pokoknya minta aja. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yustajabu li ahadikum, akan dijawab semua doa kalian, siapapun di antara kalian. Ma lam ya'jal, selama dia tidak terburu-buru. Minta saja kepada Allah, belum kasih, minta lagi, belum dikasih, minta lagi. Dikatakan oleh Imam Nuqayyim, kenapa terkadang doa kita terpending atau tertunda, tidak Allah ijabahi? Karena bisa jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kita minta itu. Allah suka kita minta itu. Akhirnya kan ketika belum dikabulkan, kata Imam, kita kan minta lagi. Jadi jangan pernah putus asa. Belum lagi kalau misalnya setiap minta dan mudah dikabulkan, orang nanti mungkin lupa diri. Akhirnya juga menjual doanya di bukalapak.com. Iya. Karena setiap minta mesti terkabul. Akhirnya dijual sama dia doanya. Wallahualam bisa. Tentu tidak ya. Wallahualam bisa. Jadi ketika belum Anda dapatkan atau kita dapatkan apapun yang kita inginkan, doa saja. Minta saja. Tapi ingat, jangan buru-buru. Jangan mengatakan, ya Allah aku sudah minta, aku sudah minta. Enggak. Minta saja kepada Allah SWT. Apapun itu jamaah. Urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tentunya yang kita sedang hadapi sekarang. Urusan duniawi, minta saja kepada Allah. Yani untuk yang belum punya jodoh, minta jodoh. Yang sudah punya jodoh, keharmonisan jodohnya. Yang sudah punya anak, kesalehan anaknya. Ya. Yang kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah, mungkin keberkahan hartanya. Minta aja selalu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masih halaman 7 Romawi. Apalagi setelah dia diberikan kesempatan agar bisa hidup selamanya oleh sang pencipta. Maka sang musuh pun bersumpah akan terus menyesatkan seluruh anak Adam tanpa ada terkecuali. Tanpa terkecuali. Termasuk di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis yang dia ganggu Nabi. Kita-kita ya anak buahnya saja. Kroco-kroconya saja. Artinya tentara-tentaranya saja. Walaupun itunya tentunya kita akan bahas nanti di sini. Levelnya beda-beda. Level petugas iblis yang diutus untuk merayu kita ya pasti beda-beda. Kasarnya standarnya kalau misalnya nih mohon maaf, standar agama kita ya levelnya level anak kuliahan ya yang diutus yang selevel. Enggak mungkin kemudian yang diutus yang lebih rendah, enggak bakal kena rayuannya. Yang sederajat. Tapi kalau misalnya levelnya SD dikirim yang kuliahan, wah itu digawil jigin maksiat. Karena terlalu rendah. Mungkin seperti itu ya. Ini penggambaran Syekh Imam Ibnul Jauzi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, masih mukadimah penerbit ini. Dan banyak ustaz kita, bukan banyak ya. Banyak teman-teman ulun, yakni kakak kelas, adik kelas. Bahkan Ustaz Azhar saya juga tahu. Beliau di antara yang yakni tim di Pustaka Imam Syafi'i. Tentunya pustaka ini ditahdir ya oleh sekelompok kaum muslimin ya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan beli buku dari pustaka ini. Terus mau beli dari siapa? Hah? Subhanallah. Teman-teman salaf semua yang bekerja di sana. Masuk kerja itu sampai setor handphone. Enggak boleh main handphone. Dari masuk kerja sampai pulang. Silakan tanya. Kenapa ulun tahu? Teman ulun kerja di sana. Desain-desain ini. Ini desainnya Ustaz Ahmad Fajar Komaruddin. Ada di Facebook, teman ulun. Lebih tepatnya adik kelas satu tingkat. Semua desain yang cantik dari Pustaka Imam Syafi'i, beliau desainernya. Dan teman-teman yang lain. Terus mau pustaka seperti apa yang Anda inginkan, subhanallah. Dan yang diterjemahkan di pustaka ini, luar biasa buku-buku yang sangat bermanfaat, bahkan rata-rata yang kita bahas di sini. Pustaka ini yang kemudian mengeluarkan. Bahkan untuk Sahih Bukhari, di antara yang terbaik yang menerjemahkan, Fathul Bari, Pustaka Imam Syafi'i. Saya memilih ini bukan karena nama masjid kita sama, enggak. Mereka duluan bahkan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lanjut. Pagatkah? Oh, sip. Hari ini koneksi ya itu ya, agak down ya semuanya ya. Dikira di Banjarmasin dan tentunya semuanya mengalami. Ya. Jadi ya, dari tadi subuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekarang lancar ya. Untuk teman-teman yang mungkin streaming di luar sana lancar ya. Kalau misalnya macet-macet mungkin kuota Anda yang habis ya. Oke. Berbagai trik dan juga tipu daya atau talbis, trik tipu daya itu di antara makna talbis. Dia siapkan sebaik-baiknya demi memuluskan tujuan tunggal yang dia inginkan itu, menyesatkan semua kita dan semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu target jangka panjang iblis. Lain dengan al-hadaful qarib. Target jangka pendek iblis untuk sebuah pernikahan, perceraian. Itu paling suksesnya tentara iblis kalau sampai bisa bikin seorang laki-laki menceraikan bininya. Itu top. Dapat reward mungkin yang sangat tinggi oleh iblis. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya iblis memiliki singgasana kerajaan di laut. Wallahu alam bisaw, di mana titiknya kita tidak tahu. Yang jelas Nabi Muhammad menyebutkan di tengah laut. Thumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia akan mengutus tentara-tentaranya, prajuritnya, untuk bekerja merayu semua manusia agar masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'ti ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza qala ma fa'alta syai'an. Kemudian datang kepada iblis tentaranya mengatakan, yani saya telah melakukan ini dan itu, maksudnya telah merayu ini dan itu, menjerumuskan orang ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kamu belum melakukan sesuatu apapun. Bagi iblis ringan. Dan begitu terus sampai kemudian ada yang datang dan mengatakan, ma taraktuhu hatta ja'altuhu yufarriqu hatta farraqtuhu bainahu wa baina imraati aw kama qala. Saya tidak tinggalkan dia, bos iblis. Saya tidak tinggalkan laki-laki ini sampai saya buat dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Kamu adalah prajurit yang paling baik. Ya, itu target jangka pendek. Artinya, siapapun di antara kita jamaah yang kemudian sedang tersulut emosi, apalagi kemudian sedang ada ya sedikit cekcok dengan istri, tahan sekali. Karena sejak Nabi Adam diciptakan, iblis tahu bagaimana cara menjerumuskan kita. Sejak Nabi Adam diciptakan, bahkan sebelum ditiupkan ruh, dalam Sahih Muslim disebutkan, lama khalaqallah Adam alaihi salam fil jannah tarakahu ma syaa Allah ayyatruka. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam, sudah Allah bentuk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia dari tanah liat yang dikumpulkan, di hadis yang lain disebutkan, dari barat sampai timur. Makanya kan kita warna kulit beda ya, jenis rambut kadang juga beda ya, warna mata beda ya. Apalagi mata pencaharian, wow beda. Beda-beda ya, siap. Antum kalau di Indonesia terus enggak tahu perbedaan. Makanya yakni sesekali umroh gitu. Ya akhir April bareng saya. Biar tahu. Wih, betul-betul kuning, orang Cina itu kuning kulitnya. Antum dekati. Iya, belum lagi kemudian bule. Bule pasti perempuan ya, karena kalau laki-laki Pak Ale ya. Orang bule. Merah kulitnya. Iya, kalau kita ya kuning langsat, sawo matang ya, atau pucat mayat ya. Ini ngomongin iblis loh, antum tertawaan. Jangan sekali rahimakumullah. Kemudian Allah tinggalkan dia untuk beberapa saat. Faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa. Maka iblis mulai mengitari Nabi Adam alaihissalam. Dia ingin melihat makhluk apa ini. Karena tidak seperti dia materi penciptaannya dari api. Karena tidak seperti malaikat penciptaannya dari cahaya. Dan ini juga diantara dalil iblis memang sudah ada lebih dulu. Makanya Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, kenapa disebutkan jin lebih awal? Karena memang mereka lebih dulu ada. Jin, makhluk. Layaknya kita juga makhluk. Mereka berakal, layaknya kita juga berakal. Mereka mukallaf, layaknya kita juga mukallaf. Berikan beban syariat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materi penciptaan mereka dari api, yaitu iblis. Dan kemudian Nabi Adam dari tanah. Anak cucu Nabi Adam kemudian dari air mani yang memancar. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini jin. Iblis jin pertama. Ini kita ingin menyebutkan beberapa definisi. Jin adalah makhluk. Sama seperti kita, bedanya materi penciptaan, tapi kesamaannya sama-sama punya akal, sama-sama punya kewajiban. Kemudian alamnya berbeda, tapi jin yang pertama itu iblis. Sebagaimana Adam AS manusia yang pertama. Sedangkan istilah syaitan adalah sifat. Syaitan itu adalah sifat. Sifat pembangkangan, sifat penolakan. Itu adanya dari kata syaitana. Membangkang, menolak. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kurang lebih ada 16 kata syaitan dalam Al-Quran maksudnya iblis. ia kata sifat, tapi di dalam Al-Quran rata-rata maksudnya si makhluk iblis, jin yang pertama itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar faedah. Kemudian perhatikan, masih ya mukaddimah dari penerbit. Allah berfirman mengisahkan sumpah iblis dalam surah Al-Hijr ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in." Ia iblis berkata, "Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi." Perhatikan. Tazinul batil. Menghiasi kebatilan. Ini sudah janjinya iblis. Jadi jangan terkecoh. Dengan jargon-jargon yang disebarkan oleh banyak orang. Itu dari iblis semua. Hingga kemudian banyak kaum wanita muslimah yang masih meninggalkan jilbab karena kena jargonnya iblis. Dihiasi untuk mereka kebatilan. Dengan alasan hamlah. Dengan alasan menjilbabi hati dululah. Dengan alasan untuk apa berjilbab tapi hatinya kotorlah. Macam-macam. Ini jargon. Quote. Versi iblis agar orang termakan. Iya ya. Ini kan urusan saya mau pakai jilbab atau tidak. Muslimah tentunya, bukan saya. Muslimah tentunya. Sorry. Lokate gue laki-laki apaan. Muslimah tentunya. Ya ini kan hak saya. Selama saya gak ganggu orang, hak saya dong. Mau ikut perintah Allah atau tidak. Subhanallah. Gitu ya. Belum lagi kemudian yang mengatakan bahwasanya jilbab, lebih khususnya lagi adalah cadar. Ini adat istiadat orang Arab kan. Subhanallah, mereka apa gak tahu. Di Arab itu panas. Panasnya di Arab tidak pernah kita dapatkan di sini. Di Arab itu bisa 60-an derajat Celcius jamaah. 60-an itu berarti bisa sampai 69. Walaupun paling tinggi 64 yang pernah ada. Panas sekali. Yang namanya panas paling nyaman. Ya kemudian tidak berpakaian. Artinya pakai pakaian yang minim. Tapi mereka pakai. Kenapa? Karena perintah, bukan adat. Karena Allah perintahkan. Dan kita berbicara di zaman itu. Betul, bahwasanya di zaman itu kemudian sudah ada sutra tentunya. Tapi tidak semua sahabiyat, sahabat wanita kemudian menggunakan sutra untuk pakaian mereka kan? Enggak. Disebutkan ketika ada perintah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengambil semua kain yang mereka bisa raih. Bahasa kita tuh spray ya dipakai. Horden ya dicopot. Iya, kenapa? Karena ada perintah menutup aurat. Enggak nanti-nanti, enggak entar-entar. Subhanallah. Dan jargon-jargon yang lainnya. Maka jangan tertipu oleh iblis karena ini sudah janji dia, la uzayyina lahum fil ard. Saya akan hiasi, saya akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Terasa nikmat bagi mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sudah adzan kah? Hanya mukaddimah. Sudah masuk adzan? Adzan dulu, habis itu lanjut dikit, habis itu sholat, habis itu selesai. Atau gimana? Format kita berubah? Oh, gini aja. Adzan, kemudian ulun lanjutkan sedikit, sampai waktu iqamah, kemudian kita sholat dan selesai. Gak ada masalah. Ya, supaya kita tidak ingin memaksa sebagian pian yang mungkin masih ada aktivitas setelah isya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ingat kita baru mukaddimah, bahkan masuk ke kitabnya pun belum. Ini mukaddimah penerbit, dan juga ulun akan sebutkan mukaddimah Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizullah taala. Syekh Ali masih hidup, hafizullah taala. Adzan dulu saja, silakan. Sudah masuk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali kepada hadis yang disebutkan tadi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam di surga, sebelum Allah tiupkan ruh, Allah diamkan untuk beberapa saat. Kemudian iblis mengitari Nabi Adam alaihissalam, ingin tahu makhluk apa ini. Karena dia tidak seperti saya, tidak seperti malaikat. Kemudian falamma ra'ahu ajwaf, alima annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Maka ketika iblis melihat bahwasanya makhluk ini memiliki rongga, kita ini punya rongga di dada dengan yakni semua tulang belulang itu ya, ketika dia mengetahui bahwasanya makhluk ini memiliki rongga, alima annahu khalaqa khalqan, maka sejak itu dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk la yatamalak, yang tidak bisa menahan. Karena ini riwayat Imam Muslim, maka di antara yang terbaik yang menerangkan adalah Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, maksud dari la yatamalak, tidak bisa menahan, itu dua. Satu, menahan amarah. Kedua, menahan hawa nafsu. Itulah kenapa tadi disebutkan bahwasanya target jangka pendek iblis sebuah perceraian karena mesti diawali dengan kemarahan si suami. Ya, dia picu dan bisa jadi yang dia picu pemicunya itu dari istri hingga suami marah. Pernah di salah satu pengajian, saya menghadiri pengajian Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdan Hafizullah Ta'ala. Ada yang bertanya, dan waktu itu enggak seperti sekarang ya. Artinya nanya itu langsung gitu. Sekarang kan pakai kertas gitu ya. Karena banyak sebab untuk menghindari macam-macam. Terkadang juga orang kalau bertanya langsung tuh dia cerpen dulu. Wah, lama. Makanya kan sekarang pakai kertas ya. Ustadz, ya. Apa hukumnya seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan marah? Ustadz santai. Ada enggak suami istri lagi sayang-sayangan kemudian dicerai, kata beliau. Ha, duduk, berarti udah paham. Ya, walaupun tentunya ada bahasan detail dari para ulama, apakah talak itu kena atau terjadi ketika laki-laki itu marah atau tidak. Karena rata-rata melakukannya karena marah. Maka memang intinya adalah niat dari si laki-laki. Karena ada laki-laki yang menceraikan itu karena gertakan saja. Ada yang betul-betul dia niatkan ingin menceraikan istrinya. Walaupun kata yang keluar tidak kata cerai. Bunda boleh kakak nyawa ke rumah abah dan mama nyawa. Ah, itu bukan kata cerai. Tidak talak yang keluar. Tapi itu semakna. Karena apa? Mengembalikan. Pian ini gertak jaka niat. Niat aku nih. Ah, itu berarti kena. Ya, perempuan harus mengklarifikasinya. Karena kalau misalnya sudah jatuh talak, maka ada hukum-hukum yang lain. Betapa banyak orang tidak paham hukum ini. Talak pagi, talak siang, talak sore, misalnya malam menggauli. Loh, gimana? Pukul pagi, pukul siang, pukul, maksudnya betul-betul memukul istrinya. Suka memukul istrinya. Dia suka ngemplang istrinya. Dikit-dikit main kemplang istrinya. Salah sedikit kemplang. Malam minta jatah. Gimana? Subhanallah. Itu laki-laki enggak tahu yang di mana ya. Mudah-mudahan enggak pindah ke sini. Kalau Anda memang yakni melihat ada penyimpangan khususnya yakni pembangkangan dari istri, tahapannya pun beda-beda. Kesabaran pun tentunya dikedepankan. Ini sudah target jangka pendeknya iblis. Sukses dia, walaupun di saat yang sama, perceraian adalah sebuah nikmat, kata Syekh, yakni Al-Khamis. Perceraian itu nikmat Allah dari cara pandang yang lain. Ada keulun ya, seorang wanita ya, DM ya, ulun cerita sedikit. Setiap pertanyaan dia masuk itu selalu keluhan. Saya bilang, mbak sekarang gini aja. Biar enggak muter-muter pertanyaannya ini terus. Keluhan terus. Bagaimana kalau Anda introspeksi dan membandingkan banyak wanita di luar sana. Satu, sering dipukul suaminya, dia sabar. Dua, suaminya khianat, suka main perempuan. Tapi istrinya enggak bisa melakukan apapun. Suaminya berjudi, suaminya ringan tangan, suka mukul. Mbak di posisi itu enggak, saya bilang. Iya Ustaz, maka bersyukurlah. Mungkin mungkin maisyah Anda, ya mungkin dia memberikan bulanan cukup gitu ya, bukan yang kurang-kurang banget, syukuri. Kenapa? Suami Anda enggak main pukul, suami Anda enggak main perempuan, suami Anda enggak berjudi, suami Anda bahkan mungkin sholat 5 waktu di masjid. Ada akhwat, sorry bukan akhwat, ada perempuan minta cerai dari suaminya karena suaminya sholat 5 waktu di masjid. Perubahan yang drastis, hijrah 5 waktu di masjid. Istrinya malah gak suka. Ente pengen suami seperti apa sebenarnya? Bingung kita. Ulun waktu beliau nanya itu pengen langsung jawab, ceraikan jawab ayo apa ingin gitu. Saya pengennya gitu, tapi kan saya ustaz. Iya. Karena kalau ustadz itu enggak boleh ceroboh, enggak boleh ngomong jorok, enggak boleh ngomong cabul, tapi kalau sudah tuan guru boleh. Itu kaidah baru ya. Saya dapatkan di kampung Arab. Habis ceramah selesai, bapak-bapak datang, "Tat, iya, Bang. Kalau ustadz itu enggak boleh ngomong jorok. Harus ilmiah, harus agama." "Oh iya Pak, memang seperti itu. Tapi kalau tuan guru boleh, Tat." Waduh. Saya lupa bahwasanya saya sedang di kampung Arab ya. Bahwasanya mereka sedang melawan orang Halabiyu ya. Yang bisa melawan yakni Palu ya teman-teman keturunan Arab saja. Lebih dahsyat banyolannya. Saya waktu itu saya harus mendengarkan, wah dikerjai sidin sekalinya. Ya jadi ustaz sajalah ya. Jangan sekalian hamkumullah. Ngomong apa lu tadi ya? Ya pokoknya itulah target jangka pendek iblis. Dan dia tahu dari sisi mana dia akan masuk ke kita sejak diciptakannya Nabi Adam. Satu, yakni ketika tidak bisa menahan amarah. Dua, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu identik dengan syahwat. Syahwat identik dengan semua yang lezat yang masuk ke mulut. Entah itu makanan, minuman, atau berkaitan dengan kenikmatan, berkaitan dengan kemaluan. Ya, hawa nafsu sama dengan syahwat, sama dengan yakni atau identitasnya adalah semua yang lezat-lezat. Karena kita punya rongga. Jadi iblis sudah tahu. Triknya dia dari pertama sudah tahu. Makanya dia sukses untuk menjerumuskan Nabi Adam AS hingga Allah keluarkan dari surga. Perhatikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, "Rabbku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pas faedah tambahan tentunya, iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya." Anda bisa timbang bagaimana sesatnya Firaun. Iya kan? Iya kan? Iblis, wahai Tuhanku. Dia nyebutin Allah Tuhanku. Firaun, saya Tuhan yang paling tinggi. Makanya, yakni muridnya iblis ini lebih sukses ya. Sesatnya maksudnya. Allah yang bisa. Mungkin kalau misalnya lagi teken kontrak apa gitu ya. Iblis dengan beberapa orang gitu ya. Mungkin Johnny Cage. Ada yang paham? Enggak paham. Ghost Rider ya. Mungkin ketika dia sedang tekan kontrak gitu ya sama Johnny Cage. Kemudian Firaun ngomong, saya Tuhan yang paling tinggi. Nah, hebat Pak Donda nih. Jadi iblis saja kaget ya. Wallah alam bisa. Sorry, itu ilmu gaib, saya enggak tahu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dia lagi menyaksikan mungkin ini kurang ajar pengajian nih bahas gue gitu ya. Gibah saya nih katanya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis berkata, "Rabbku, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. La uzayyina lahumul batil. La uzayyina lahumul lahum fil ard. Saya akan hiasi kejahatan, saya hiasi kebatilan, saya akan hiasi kemaksiatan bahkan kekufuran." Indah terasa bagi mereka. Ini sudah janji iblis. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semua. Ini target iblis. Kita akan sebutkan nanti pengecualian di ayat berikutnya. Tapi kita baca dulu keterangan. Yani mukaddimah dari penerbit ini. Di dalam kehidupan nyata, iblis berhasil menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam AS dengan berbagai trik penyesatan. Baca. Trik dengan talbis. Ke jurang dosa. Sehingga karena hal itu dia dikeluarkan dari surga. Di awal-awal surah Al-Baqarah ceritanya panjang. Hebatnya trik-trik itu diramu sedemikian rupa. Serta disamarkan sehingga objek sasarannya tidak lagi merasakan kehadiran iblis. Enggak ngerasa sudah. Yang tadi misalnya lu sebutkan. Betul-betul merasa di atas kebenaran. Kenapa? Ini ham. Hak asasi manusia, ini hak saya. Berpakaian ini adalah hak saya. Dia merasa benar. Bahkan yakni sampai demo kan perempuan-perempuan sepertinya yang kita sayangkan mereka muslimah. Urusan pakaian urusan kami, agama tidak perlu ikut campur. Kan sampai seperti itu, yakni apa itu? Iya, baliho lagu. Baliho medal. Yang gini apa tuh? Ya, itu papannya. Atau mungkin benderanya, tulisannya slang. Sorry. Jamaah sekalian rahimakumullah, kan mereka merasa benar ya. Merasa benar. Subhanallah. Dan tentunya perempuan-perempuan atau kemudian sebagian laki-laki dengan maksiat yang berbeda yang merasa benar dengan perbuatannya. Ini sudah kena ya. Modal utamanya tidak lain. Sudah berapa menit nih? Kita akan stop di 1 jam. Baru 45, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kita tutup. Maksudnya tutup selesai. Kita akan lanjutkan nanti di Al-Faruq. Bahasan ini insya Allah 2 kali sebulan. Setiap pekan kedua di Masjid Imam Syafi'i. Setiap pekan keempat pekanan ulun di Musalla Al-Faruq. Oh, ada pertanyaannya. Anda tutup dengan ini. Sebentar. Modal utamanya tidak lain modal utamanya tidak lain tahu akan titik kelemahan anak Adam. Agak enggak enak nih terjemahannya nih. Oke, lanjut saja ya. Iblis dan bala tentaranya, karena di buku aslinya enggak ada, lawang ini mukaddimah penerbit dari bukunya ini ya, mukaddimah Syekh Ali. Iblis dan bala tentaranya mencari dan membaca titik-titik lemah manusia ini. Kemudian dari titik itulah dia menyerang tanpa ada belas kasihan. Hingga sedikit sekali dari mereka yang mampu bertahan dan atau selamat. Sedikit. Hanya orang-orang yang terpilih serta yang selalu berlindung kepada Allah dari godaan mereka lah yang bisa menyelamatkan dirinya. Ulun tutup dengan ayat ini. Jadi yang bisa selamat dari rencana iblis hanya orang-orang pilihan. Perhatikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang tersebut. Amin. Allah berfirman dalam kitabnya, dalam surah Al-Hijr, sambungan ayat yang tadi. Dan ini tentunya perkataan iblis. Iblis yang memberikan pengecualian. Saya akan hiasi untuk mereka kejahatan di muka bumi. Hingga mereka merasa itu indah. Dan saya akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlas. Yang diberikan anugerah keikhlasan. Mungkin cara mudah memahaminya. Dan supaya semua kita yakni bisa melakukannya. Ada memang, kalau dilihat dari ayat ini, ada memang orang yang diberikan anugerah sifat ini. Sifat keikhlasan ketika beramal. Tapi ingat, ini bisa dipelajari. Ikhlas dalam beramal. Lillahi ta'ala, ini bisa dipelajari. Dan orang yang ikhlas, iblis saja gak bisa ganggu, apalagi tentaranya. Itu cara memahaminya. Iblis saja tidak bisa ganggu ketika Anda beramal ikhlas karena Allah, apalagi tentaranya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin berikut beberapa tips sebagai penutup untuk bahasan kita malam ini. Beberapa tips agar semua kita bisa ikhlas. Satu, yakinlah bahwasanya semua yang kita lakukan ada balasannya. Tips. Tentunya dirangkum ya, enggak ada di buku sini. Yakinlah bahwasanya semua yang kita lakukan ada balasannya. Ada hari perhitungan dan hari pembalasan. Baik yang Anda lakukan, pahala Anda dapatkan. Buruk yang Anda lakukan, sebaliknya Anda dapatkan. Sekecil biji sawi pun yang Anda lakukan kebaikan atau keburukan, Anda akan mendapatkannya. Yakinlah itu. Hingga kita bisa ikhlas. Dua. Yakinlah bahwasanya semua amal yang kita lakukan, Allah menyaksikannya. Dalam bahasan ikhlas, artinya sekecil apapun amal Anda dan satu dunia orang tidak tahu amal itu, Allah tahu. Sekecil apapun amal Anda dan satu dunia tidak tahu Anda mengamalkan amal itu karena memang Anda sembunyikan misalnya setiap malam. Anda tahajud, di setiap duha, Anda sholat duha, di setiap hari Anda berinfak, enggak ada yang lain yang tahu. Anda betul-betul tersembunyi melakukannya sebisa mungkin, enggak ada yang lain yang tahu. Bahkan mungkin pasangan Anda tidak tahu Anda beramal saleh. Di balik pengetahuan dia. Allah tahu. Akhirnya Anda ikhlas. Jadi sekecil apapun amal yang Anda lakukan. Walaupun semua orang tidak tahu, Allah tahu. Makna ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, Allah melihat engkau. Orang yang sudah sampai level ini merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sedih ketika amal dia enggak ada orang lain yang tahu, enggak ada masalah. Kenapa? Allah tahu. Dan yang terakhir, pahami lawan dari amal ini, yaitu riya. Bahwasanya pujian manusia hanya sampai lisannya doang. Enggak ada manfaatnya untuk kita. Dan di saat yang sama ia menghancurkan amal itu. Jadi ini mungkin 3 tips yang bisa kita pelajari bersama. Selain tentunya ada sebagian orang yang Allah anugerahkan kepada dia amal ikhlas, mukhlas. Lafaz maf'ul dalam bahasa Arab objek, diberikan. Tapi ini bisa dipelajari. Ingat, yakinlah semua yang kita lakukan mesti dibalas. Dua, yakinlah yang kita lakukan sekecil apapun, walaupun orang lain tidak ada yang lain yang tidak ada yang tahu, Allah tahu. Dan yang ketiga, riya menghancurkan semuanya. Dan pujian manusia hanya sampai ujung lidahnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang lain. Dan sepertinya, afwan Ustaz, saran Rifkon TV sesi pertanyaan setelah salat saja. Sekarang saja. Kita masih punya 10 menit supaya genap 1 jam. Kita masih punya 10 menit. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu mukaddimah dari penerbit. Mukaddimah dari Syekh pun belum kita baca, tapi simpan ya file PDF yang ulun berikan ke pian, tolong disimpan. Sekalipun nanti insyaallah pian semuanya punya buku ini, amin ya. Mungkin ada donatur yang khilaf membelikan pian semuanya ya. Tetap bahasa Arabnya pian pegang. Kenapa? Di antara metode Syekh dalam buku ini beliau harokati. Di antara metode Syekh dalam buku ini beliau harokati. Jadi jangan takut, Ustaz, aduh Arab gundul. Enggak, ada rambutnya. Hey. Allah namisa. Oke. Apakah termasuk talbis iblis orang yang mau sekali menikah tapi tidak nikah-nikah? Kenapa selalu pernikahan, ha? Sehoror ini bukunya Anda bahas ini juga. Macam-macam ya Allah. Tentunya ada kitab yang lain yang mungkin zamannya lebih ke sini ya. Ini kan tahun 500-an beliau, Imam Ibn Jauzi tahun 500-an. Ada yang tahun 700-an, 700-800 milik Imam Ibn Qayyim, Ighathatul Lahafan. Terjemahannya pun sudah keluar. Kenapa? Semakin ke sini itu saya tanpa meremehkan ya. Semakin ke sini bahasa para ulama lebih mereka permudah. Oh, ini tinggi bahasanya. Tahun 500-an. Apalagi Anda naik ke zaman Imam Syafi'i. Wah, repot. Ya, karena ada unsur sastra yang mereka sebutkan dalam tulisan. Terkadang mereka bersajak, terkadang mereka bersyair. Makanya kenapa sering yang ulun baca atau ustaz lain baca misalnya. Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Karena mereka ulama zaman ini. Bahasa yang mereka sampaikan, ya zaman ini. Makanya mudah difahami. Maka terima kasih untuk para penerjemah yang luar biasa mempermudah kita untuk belajar. Walaupun ada sebagian ikhwah mengatakan, Tat, saya sudah lama beli buku ini, baca sendiri enggak faham. Bayangin, baca terjemahan aja enggak faham. Karena memang kita harus arahkannya, itulah gunanya kita belajar. Dan kalau pian lihat tadi, terakhir postingan Instagram ulun ya, subhanallah ini cukup ngemplang untuk semua kita ya. Teman-teman difabel yang tunarungu, mereka pengen belajar agama. Coba, yang enggak sempurna. Berarti kan nanti ulun harus ada penerjemah. Ya kayak di TVRI itu. Maksudnya, hai, nyawa siapa gerang? Hai. Saya aja geli. Ya enggak tahu, pokoknya gitu-gitu. Ya, saya berarti nanti harus ngomong pelan ya. Saya bilang, siap. Kapan? Sementara sekarang penerjemahnya cuma ada perempuan. Saya bilang, mudah-mudahan ada laki-laki ya. Mudah ada laki-laki, biar enak. Mungkin dia nanti di samping gulun ceramah, dia menerangkan. Subhanallah, ini kemplangan untuk kita. Ya. Maka jangan malas. Yang tidak sempurna saja pendengarannya, mereka pengen belajar. Apakah termasuk talbis iblis orang yang mau sekali menikah, tapi tidak nikah-nikah? Jangan sekali rahimakumullah, kata-katanya ini mau. Kata-katanya ini mau ya. Berarti mungkin ada penghalang yang lain. Karena orangnya basicnya mau. Yang jadi masalah, dia memiliki persyaratan sempurna. Misalnya, yani umur cukup lah ya. Mungkin di atas 20 cukup lah ya. Apalagi 25, sangat cukup. Sudah dewasa lah istilahnya. Umur oke. Okay. Apalagi kemudian sudah bekerja. Ya walaupun gajinya gak banyak-banyak amat. UMR aja, cukup lah itu. Artinya bisa lah kemudian dia membina rumah tangga. Oh, rumah nyewa dulu. Semua gampang. Tapi tatonya kemudian tidak nikah-nikah. Nah, ini mungkin ya ini terkena rayuan ya ini syaitan. Tapi rayuannya ini levelnya ya kroconya saja ya, kroconya saja. Iya, klasterinya saja. Karena mereka itu ya ini benci sekali orang menikah. Syaitan itu benci dengan orang menikah. Makanya target jangka pendeknya supaya pernikahan itu selesai. Karena mereka biasanya benci orang menikah. Karena ketika orang menikah, zina jauh dari dia. Karena ketika orang menikah, satu sebab terbanyak yang menjerumuskan manusia ke neraka tertutup. Yaitu zina. Dosa berkaitan dengan kemaluan. Makanya kita dapatkan sangat berat hukumannya untuk orang yang sudah nikah tapi zina. Ah, selesai. Karena Anda sudah menikmati yang halal, kenapa Anda tukar dengan yang haram? Makanya hukumannya kan dirajam. Karena Anda menukarnya. Wallahu alam bissawab. Oke, lanjut. Ada ya 5 menit lagi. ada sebuah hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan dan dia bersabar atasnya serta memberikan mereka pakaian sesuai kemampuannya, maka Allah menjadikan mereka sebagai penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Mohon penjelasannya pada bagian yang ana garis bawahi, yaitu mereka sebagai penghalang baginya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara dalil keutamaan memiliki anak perempuan. Tapi anak perempuan yang Anda ayomi. Makna mengayomi, memberikan makan yang halal, minum pasti halal, pakaian yang layak, yang syar'i, tempat tinggal yang layak, dan yang paling utama dari semuanya, pendidikan agama. Kata Nabi Muhammad SAW, kunna lahu sitran minan nar. Mereka akan menjadi penghalang si orang tua ini dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena dia sukses mendidik anaknya. Karena si orang tua pasti berdosa dong. Si orang tua pasti berdosa dong. Kita sebagai ayah pasti punya dosa dong. Yang mengharuskan kita seharusnya dengan dosa itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan kita kepada anak bisa menjadi penghalang kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, ini keutamaan untuk orang-orang yang punya anak perempuan. Enggak mesti 3 walaupun lafadznya 3. Disebutkan di hadis yang lain 2, di hadis yang lain 1. Kenapa pahalanya begitu besar? Karena mana mendidiknya begitu berat. Anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini juga diantara dalil bahwasanya Islam yakni sangat menghormati wanita. Islam sangat memuliakan wanita. Lawang punya anak wanita aja keutamaannya begini. Anak laki-laki enggak begini. Tidak ada hadis yang semisal berkaitan dengan anak laki-laki. Perempuan. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang memiliki anak perempuan dan Anda sukses mengayomi mereka sampai mereka balik 15 tahunan, 9-15 tahun, atau sampai mereka menikah umur 20 tahunan. Kenapa? Surga Allah di hadapan mata Anda tentunya setelah semua kezaliman Anda diselesaikan bersama makhluk yang lain. Kata Imam Nawawi, enggak serta-merta dia masuk surga. Kezaliman yang pernah dia lakukan, dosa yang pernah dia lakukan, tetap Allah timbang dulu. Tetap dia harus selesaikan dulu dengan orang lain. Maka jangan sampai Anda sukses mendidik anak perempuan, tapi Anda banyak zalim kepada orang-orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini keutama anak perempuan. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebuah cerita sedikit. Dan ini cerita nyata. Dan disebarkan oleh, yakni kalau di kita itu Majelis Ulama Indonesia. Di Saudi ada majelis ulamanya juga. Cerita ini dicetak di poster dan ditempel di semua masjid dan musalla. Bahasa kita musalla. Di Saudi Arabia. Kala itu ulun salat di sana. Waktu itu tentunya yakni tidak di Masjid Nawawi, masjid di sekitar kampus ditempel. Satu cerita. Bagaimana seorang laki-laki Saudi Arabia, dia punya anak. Dia punya anak itu 5 perempuan semua. Dia pengen anak laki-laki dong supaya nasabnya tetap nyambung ya. Dia bersabar, alhamdulillah istrinya hamil lagi dan kemudian anaknya perempuan lagi. Oh, kesabaran dia habis. Ketika hamil lagi yang ketujuh, dia katakan kepada istrinya, kalau nanti yang lahir perempuan lagi, kamu saya cerai. Sampai seperti perceraian bersyarat. Bisa terjadi ini, perceraian bersyarat. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di akhir-akhir waktu kehamilan istrinya, pokoknya hari-hari akhir sudah 9 bulanan gitu ya, Allah berikan dia mimpi. Dia digeret atau diseret malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk dijebloskan ke neraka. Dibawa ke pintu pertama, anak pertama menghalangi. Dibawa pintu kedua, anak kedua menghalangi. Enggak boleh bapak saya masuk sini. Bapak saya mendidik saya dengan baik, cari pintu yang lain. Bayangkan ya, anaknya bisa nyuruh malaikat ya. Pokoknya mimpi, namanya juga mimpi ya. Tapi ini mengilhami dia. Begitu selesai pintu ke-6, mau dibawa ke pintu yang ke-7, pintu terakhir. Terbangun dia dari mimpinya. Langsung dia kemudian mengatakan dan berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini perempuan lagi. Ini yang sekarang nih, ya Allah, perempuan lagi kalau bisa. Karena dia tahu sabda Nabi Muhammad SAW benar. Mereka menjadi penghalang si orang tua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dikit lagi ya, sehingga sudah sejam nih. Jadi waktu habis ya. pertanyaannya panjang. Tapi sedikit ya, sedikit. Jika seorang akhwat, jika assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai saya lupa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika seorang akhwat telah dipinang oleh seorang ikhwan, talbis iblis. Kenapa bahasnya ikhwan akhwat? Ha? Tipu daya iblis sedang kita. Aduh, jadi antum nih mungkin kalau misalnya kita bahas buku Syekhul Islam tentang politik pun Anda akan bahas gimana kalau nikah dengan caleg ya. Ya Allah, sianya. Semoga Allah menyegerakan sebagian antum yang belum nikah. Amin. Yang sudah nikah syukuri. Pian hendak doa nang lain lo. Ulun tahu. Tapi abah ulun nonton. Jika seorang akhwat telah dipinang oleh seorang ikhwan, namun mereka masih dalam masa perkuliahan. Pulang kuliah. Bisa. Oke. Sehingga ortu salah satu pihak hanya memberi restu setelah lulus kuliah atau wisuda. Apa yang harus mereka lakukan Ustaz? Dan bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan oleh mereka yang masih ada jarak, belum halal, agar tidak terjadi fitnah? Mohon nasihatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sangat wajar orang tua Anda memberikan syarat itu. Karena apa? Dia membiayai Anda. Sangat mungkin ketika Anda menikah, Anda selesai sama kuliah. Sibuk Anda kemudian mengurus istri dan Anda bekerja. Sangat wajar. Kalau misalnya Anda tetap ingin menikah dan masih kuliah, buktikan Anda memang bisa menyelesaikan kuliah dan Anda bisa mencari nafkah. Anda kuliah pagi, cari kerjaan sore atau malam. Buktikan Anda bisa memberikan nafkah kepada istri Anda. Dan itu akan jauh lebih baik. Karena fitnah luar biasa, jamaah sekalian rahimakumullah, apalagi kasus untuk di kampus. Setiap hari Anda bertemu, apalagi misalnya akhwatnya tidak bercadar. Setiap hari dia melihat dan dia tahu bahwasanya ini telah menerima lamarannya. Oh, syaitan itu, oh, mungkin yang turun itu, yang turun, oh, banyak itu. Untuk apa? Untuk membuat mereka berzina. Toh sudah diterima juga. Kita akan bakal nikah juga, ayolah. Ya. Dan rayuan-rayuan setan yang lain. Betapa banyak ini terjadi? Banyak. Bahwasanya mereka berhubungan badan sebelum akad nikah. Kenapa? Karena sudah diterima lamaran. Maka untuk para wanita ini, untuk para wanita, jangan handphonenya saja yang smart ya. Anda harus smart. Mentang-mentang sudah dilamar, kemudian Anda menyerahkan, yakni kehormatan Anda begitu mudah. Jangan. Harus pintar. Jadi perempuan harus pintar. Kena. Oke. Jika itu tidak bisa Anda lakukan, maka bersabarlah. Ya. Mungkin kurangi komunikasi. Toh sudah diterima juga. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni sangat beralasan ketika orang tua memberikan syarat karena mereka kerja keras, banting tulang, peras keringat untuk membiayai Anda. Dia tidak ingin Anda putus di jalan. Jadi sangat wajar pemahaman orang tua. Maka bersabarlah dan setelah wisuda, bahkan kalau bisa di wisuda itu. Ketika banyak teman-teman Anda di wisuda itu. Undang, yakni orang KUA. Jadi Anda nikah setelah Anda wisuda. Wah, rame dan gratis. Dan dihadiri semua teman-teman. Lawang yang nyewa gedung universitas. Iya. Dasar kere lu. Enggak apa-apa ya. Terserah yang jelas. Entah bersabar, entah segera, tapi buktikan Anda memang laki-laki yang bertanggung jawab. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fiikum Ustaz, fiikum barakallahu. Lumayan ya. Ada hadis yang menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, jika datang melamar kepadamu, Masya Allah. Ini buku horor ini. Pernikahan semua, ya Allah. Baiklah. Minggu depan kita ya belajar politik sekalian ya. Jika datang melamar kepadamu orang yang engkau ridho agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dengannya. Jika kamu tidak menerimanya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Siap? Dan sekarang saya dihadapi dengan dua pilihan. Yang satu ikhwan bukan salaf, dan sorry, saya sebutkan enggak apa-apa ya. Yang satu ikhwan bukan salaf tapi Manchester United. Dan perokok. Ini sulit saya terima. Dan yang satu insyaallah saya ridho dengan agama dan akhlaknya, yang lebih condong dengan, dan yang kedua saat ini saya sedang menunggu. Oh, yang kedua mungkin ikhwan kajian salaf ya. Southampton. Tapi pada saat saya menunggu, saya terus mendapat informasi bahwa ikhwan yang kedua ini suka cicat dengan akhwat yang lain. Nih, akhwat sudah husnudzon sama antum. Bahwasanya antum baik akhlak dan agamanya. Tak tanya dia dapatkan info seperti ini. Hancur semua harapannya. Akhirnya bisa jadi dia akan menerima Manchester United. Apakah saya, insya Allah anda paham ya. Yang enggak paham tanya temannya. Apa geram tuh jelasnya. Apakah saya tetap menunggu atau saya harus melepaskan? Bila melepaskan, apa saya termasuk dalam ancaman hadis di atas? Siap. Hadis ini untuk bapak anda. Ini untuk laki-laki hadisnya. Ini hadisnya ini bukan untuk si perempuan. Untuk laki-laki, bapak anda. Jika datang seorang laki-laki yang anda ridhoi agama dan akhlaknya. Agama identik dengan hubungan dia dengan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya. Bisa di cross-check sebentar aja tuh. Gimana sholatnya? Sebentar, ketahuan. 5 waktu di masjid, udah top itu. Laki-laki top yang begitu. Apalagi kemudian ibadah yang lain. Kalau dia bisa taklukkan sholat subuh di masjid, yang lain akan ringan. Berat juga tentunya akan lebih ringan. Kenapa? Yang paling berat dia bisa hadapi. Ini gak bisa main-main jamaah. Orang bisa acting 1-2 hari, 3-4 hari. Gak bisa tiap hari. Hanya laki-laki yang tangguh yang bisa. Pejantan tangguh yang bisa. Warna albumnya warna coklat ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini agama. Identik dengan hubungan dia dengan Tuhan. Akhlaknya. Nah ini. Akhlak itu identik dengan hubungannya dengan sama manusia. Dan ini bisa di cross-check. Anda bisa utus, yakni utusan Anda, mahram Anda laki-laki. Bagaimana tutur katanya, bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia berbisnis, bagaimana ketahuan. Ketahuan. Maka jika Anda mendapatkan laki-laki seperti itu, datang untuk melamar anak Anda, nikahkan. Wallahu alam bishawab. Nah, untuk kasus seperti ini, maka ini cicat ya, disebutkan di sini apa suka cicat, berarti sering. Kalau sesekali mungkin Anda bisa beri uzur. Tapi kalau sering berarti ya memang ngelaba sana sini dia. Wallahu alam bisawab, yani kalau misalnya Anda ingin melepaskan terserah Anda. Insyaallah ada ikhwan yang lain yang siap untuk maju ya. Insyaallah ada yang siap yang untuk maju ya. Yang tentunya menjaga yakni menjaga jari jemarinya, dia tidak lantih ya, tidak chat sana chat sini, DM sana DM enggak. Dia betul-betul yakni menjaga, yakni bahkan sikapnya di media sosial dia sangat jaga. Insyaallah bersabarlah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak memerintahkan untuk melepaskan ya, tapi kalau misalnya yang ini masih bisa diharapkan, no problem. Cuman Anda bilang sini suka. Berarti kan ngelaba sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk mencari ikhwan yang tidak punya medsos ya susah juga. Kalau akhwat enggak punya medsos ada. Ikhwan enggak punya medsos ada enggak? Kayaknya jarang ya, tapi ada kayaknya, ada. Handphonenya masih 3310 nih. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ketika internet pun harus nyari yang di pinggir jalan ya. Free Wi-Fi. Wah, enggak ada wifi-nya juga. Begitu ada wifi-nya, begitu masuk, harus nanya, yakni passwordnya juga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tentunya pertanyaan yang sangat berhubungan dengan tema. Bermanfaat, saran khilafullah, mohon maaf. Ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang lain, khususnya pekan keempat, malam Ahad, di musalla al-Faruq. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.